suaranya pendukung Lesti. Ya. Dan langsung saja kita kasih kesempatan yang pertama Lesti dari Cianjur. Yeah, Lesti, ayo. Supaya malam ini tidak tersenggol, saya minta doa kepada Bapak dan Ibu. Saya minta dengan sepenuh hati agar diberikan hasil yang terbaik malam ini. Iya, boleh tepuk tangan untuk Listy Cianjur. Hai Listy. Hai. Kumaha damang? Alhamdulillah. Aduh jangan sun tangan, ah tua banget gue. Wios atuh. Biasa nyaruh Sunda. Nya atuh kan. Tahu cok sabotol sabaraha ieu na di Cianjur eta teh mohon. Hayang terang. Sabaraha? 2500. 2500. Ya ampun 125 we lah. Mana pendukung Listy dari Cianjur? Wow. Sebentar, orangnya banyak, tapi suaranya segitu doang. Mana pendukungnya? Itu baru namanya pendukung dong. Gimana? Irfan Hakim bagus pakai SD atau kayak gini? Oh, oke. Kenapa? Bagusan SD. Ya. Ya udah deh, gue ganti dulu ya SD lagi ya. Dewan juri, Listy ini luar biasa loh. Dari kecil sudah belajar bernyanyi, ya betul Listy? Alhamdulillah, iya. Diajarin oleh siapa? Kalau khusus vokal sih jujur tidak ada. Tapi paling ngapalinnya dengerin lagu aja, dengerin kaset. Dengerin kaset, ya. Akhirnya mah bisa nyanyi lagu dangdut kayak begini. Yaudah ya. Kalau begitu dari Tengis Dahlia dulu deh. Kalau begitu untuk Listy Cianjur, kumaha ini hasilnya? Lesti, selamat malam. Selamat malam, Bunda. Les, saya itu kan cewek yang banyak bulu. Tahu gak dengerin sebentar. Kamu nyanyi bulu-bulu di badan saya semuanya berdiri. Wow. Terima kasih. Serius? Mana gak kelihatan? Telesi, sebentar. Tunggu. Kemana aja lu? Aku tadi ada yang terlupakan kayaknya tuh. Wah, oh, cangcuter. Cangcuter. Cangcuter. Cangcuter. Baju udah ganti, rambut kenapa gak ganti? Apa-apa aku suka. Kayak besi lape ya. Nah ini musim rambut baru, lu baru, Teis baru, gue baru. Jangan salah, jangan salah, aku juga baru. Kok Benny gak baru sih Ben? Apanya? Lu gak baru? Bajunya baru. Oke Teis lanjut deh buat Lesti bagaimana? Les. Lihat kamu nyanyi di panggung itu, tahu nggak? Saya kayak lihat artis besar lagi konser. Ya, terima kasih.